Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ada kama fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi solat wengi lakonana kaping telu wong kang soleh kumpulana kaping papat weteng ira ikang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe sapa wonge lamun bisa ngelakoni pada dikir nengar saneng ilahi Assalamualaikum Lupit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mal khabar wa bi ana hada laili na'am syukran hadirun bi innillah fi kitradillahi ta'ala fi syiati wal afiyah toyib toyib toyib masyaallah ijlis na'am na'am umat ka pendoke syukur alhamdulillah insyaallah ya Allahu Akbar ya walilah ilham ya ini. Bombong si kakin duwe murid kaya seliramu. Nyam. Nyam. Iya iya iya. Nyam. Iya iya iya. Selendang assalamualaikum. Waalaikumsalam tai. Ya, iketai bocah. Kita tunggal partai mburan aja ana wong teman-teman ngene ngene iki. Kyai Ma'ruf ke guru kita. Cimau sudah bisa nekon mencicil karo nyong masalah apa? Kae guru kita pisane kon muni waalaikumsalam ta iki maksud dipribi. Nun sewu Kiai. Nun sewu. Sepinten kesalahanipun slenteng kula sing nyuwunaken pangapura. Bisa njaluk pangapura dhewek, ora sama kelaran. Pangapura pati maklar. Ya Allah, aku wedi nemen. Aku wedi nemen bukan kon kualat karo Kiai. Ya, murid sing kualat karo Kiai ya anak, Kiai sing kualat karo murid ya anak. Loh, nyen duit. Terus santrine dingen. Ya ora. Dipangan dhewe. Kualat lho. Kualat to ku. Ning kudune Kiai atau pesantren kudu bisa ndadekaken santri sing bisa manfaat. Dudu diwalik manfaatakan santri. Oh, iya. Ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Neraka kon, neraka kon. Ya, mene nyok. Gimana, gimana, gimana, kunyok, mene ki. Ya Allah, ya Allah. Parani mana? Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kon dia kayak Islam anyar sih, kayak. Sempalikan orang genah kon. Nembe muka kaji wingi, muka kaji kaji murah kon. Pisane be bisa TKW yang muka kecil di Bambang kon. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ke, kon maksudnya apa? Nyong kuatir mau kon kon kualat karo Allah. Wong Allah be ora kuatir, bisa nih kon kuatir. Kita serius kita, nun sewu Kiai. Ya. Serius kita, serius. Kelanang karo lanang, ajek. Oke bro. Kon kang ngomong Gusti Allah, kowe ngerti sembrana karo menungsa, Gusti Allah primen. Ora apa-apa. Kon ora nyembah karo Gusti Allah ora apa-apa. Mun dadi maling be oleh, mun dadi maklar ya oleh. Mun dadi germo ya oleh. Calo. Dadi calo ya oleh. Calo pangapura. Duh, kon ki nabine sejen apa primen? Ya ora muni kaya kowe nabine sejen. Kita perlu telaah. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Gusti Allah kan nentukaken dalan loro, sing ala oleh dinggoni, sing apik oleh dinggoni. Tapi sing konsisten. Allah oleh kon nyolong, tapi kecekel polisi aja nangis goblok. Konsisten ya. Konsisten. Kon korupsi, pan motongi duit negara, monggo, tapi konangan KPK kecekel dilebokna nang penjara, bles aja nangis. Tinggal nih pakaian terhormat. Apa gue? Kayak orangnya sih pakaiannya, kayak pakaian tukang parkir. Tahanan. Bener tak bener lah iya, harus bener ya orang susah menit tetapi, pan menit tetapi, oh yo. Tapi aja nggak mau bahasa sing kasar, sing halus, ke? Bahasa kasar atau bahasa sing halus? Gue tergantung. Duduk awalun iktikat tapi akhiru iktikat. Khairu apa arane fakulu linasi husna fakulu kaluan karimah pada iktikatun akhir buang wis kasar kaya nyong nusron kena wis dicetak kasar kaya kaya dikongon ngomong sing halus ya masa bisa ya, tapi memimpin ansor ansor bisa berwibawa di negara Indonesia termasuk banser diperhitungkan oleh ISIS itu dibawa ke pemimpinan ansor nusron buangnya tak kasar kaya kaya kayak Imam Atto. Coba be. Orang bisa ngomong R sih kayak. Tapi dia itu konsisten. Muhaimin Iskandar ya, Muhaimin Iskandau, bisa kayak gue, Pak. Gua enggak ngarepan ngapusi, biasanya ngomongnya halus apa kasar. Iya ya. Nah gue. Jadi Gusti Allah ora disembah karo nyong ora apa-apa. Ora apa-apa. Yang ngeryong sembahyang sih gue apa? Lah, santri kayak gue bosok kon berarti. Aja babi buta, kemen kang. Punya orang jawab salam maring kon gue, kon arti salamnya udah tahun jawab. Padahal jawab salam gue wajib. Anak sih orang uli dijawab. Salam orang uli dijawab. Orang uli yang dijawab mana salah? Salamnya apa? Salamnya wong sembahyang aja dijawab. Kok kadiran sing sembayang ning ngiringane kon ketum PKB. Assalamualaikum, waalaikumsalam to ngono. Bubar oh. Pripun, Kyai? pancen mambune ta tai tapi atine mutiara. Sing ngomong ke dunya lho kowe, sing ngomong ke dunya. Krungu dhewe kok ya. Sing ngomong ke dunya. Jelas apa ora? Tapi kon miki ngomong muni tai. Padahal kayak kiai bisa niti muni tai. Nyong ki ora mersoalkan tai, nek ora mersoalan kiai ini nyong miki ngomong waalaikumsalam tai. Muga-muga selamat metuning tai. Raimu mbadok tele orang ngising penyakitan apa ora? Tapi kayak kiai sih, tak koni ki makruf tahu ngising apa ora? Sampeyan tahu ngising kiai goblok kayak takok kaken. Sudah sebenarnya takok. Gampang di wong ngising karo wong mangan. Gampang wong mangan oh. Bener. Mangan orang ngising berarti wong terima rezeki ora iso takok. Berbicara tentang masalah filsafat tai. Ya ana filsafate. Tai salah filsafat. Sing duwe kaya ki wong NU tok paham. Filsafat tentang apa kowe kita? Pertanyaan. Filsafat tai. Wong ikhlas jare sampean apa? Ikhlas ya. Jare kon apa no? Ikhlas. Ikhlas ya. Ora Arab apa ya? Ora goblok, goblok lareme goblok wis kon. Sing bisane goblok piye? Alah pamaning telaa kon semane paling gak dadi DPR ya paling-paling yang jagong tele ngantuk tele jatah wis. Kowe wong waturaton peti ikhlas apa? Kowe kadina kadhi ikhlas itu apa? Ayo dijawab. Wong ayu kon kudu cerdas. Tanpa pamrih. Ya, jajal Dina, ajak kon tau sekadung ora peta wujude iki sing ayu-ayu dileng kaya ngomong lek. Ikhlas itu rela tanpa pamrih. Ngadeg-ngadeg entek pada bro. Ayo dikira radio. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu rela tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Iya. Ikhlas itu apa tadi? Rela. Rela. Tadi yang ngerkontak kampung nyong rela. Ikhlas benar. Ikhlas. Ya. Hari ikhlas yang kau yang lantai 4. Kau panjak tok di sini. Apa? Lantai 4 di sini panjak oh. Di sini panjak. Iya. Ayah lantai 5. Lakat bang. Anak. Ih, goblok. Kan turun tahu demenan yang dure gendeng sih ya. Kau tahu kan? Wow, kena wis pentang, bludak, gede-gede tiba. Apa tadi ikhlas, Dina? Rela, rela. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Satunya, namanya siapa tadi Dina? Cali. Eh? Cali. Kamu namanya siapa dok? Nok. Cali. Cawik. Calik, calik. Cawik. Cali. Cali. Bukan sawi. Eh? Cali. Cali. Oh, cali kuwi berarti bahasa Sunda, artinya jagong. Oh, gitu. Cali di dieu. Kowe calik, calik. Aduh. Calik ta nyinggap-nyinggap rokok kae. Rela kok. Apa itu? Ikhlas itu apa? Ya sama rela ya. Hmm? Rela tanpa pamrih. Rela. Oh ya? Uh-huh. Oh, kamu suka yang namanya ikhlas? Suka. Berarti kamu relakan tubuh kamu untuk. Oh, jangan. Oh, enggak. Boleh tuh. Udah silakan duduk dulu. Terima kasih. Nanti ada saat untuk bermain, ada saat untuk berdiri, ada saat untuk tidak berdiri. Oh ya. Iya. Itu tugas kamu sebagai perempuan. Apa? Saru, jangan cara saru. Saru. Sing saru ning raimu nyong ta ora tugase wong wadon kuwi ngadegaken bocah, tiba bocahe dadek namaning, bocah sing lagi belajar mlaku. Mun pikirane ngeres ya. Pemiki primen, tai primen hubungane karo ikhlas. Filsafate wong ikhlas, kuwi ora rumangsa kelangan. Sampeyan ngeren lagi mangan. Wetenge mules. Hubungannya ikhlas kuwi kaya wong ngising, Kang. Wong ngising. Nggih, Kyai. Nyong penembe krungu kuwe. Yeah. Ilmu ini turun ajak mono ilmu ini kayak si cetek kaya. Kayak pun kiai-kiai nandian kaya. Nangis. Hush, goyo nangis. Ules. Layu mari WC ana sing perintah. Arepe dhewek. Nah, salah satu unsur ikhlas adalah enggak ada yang merintah. Kehendak sendiri. Iya, terus barang wis taine metu. Teling-eling bleh. Taine nyong pirang on. Iya ya. Aja kaya wong medit. Angger wong medit kuwe ibarate ngising gawa pecut. Bisa ning ngising gawa pecut, angger taine metu tulik dilaleri, laleri dipecuti manukon pada lunga kok. Kowe wong pelit, kowe jaluk taine be ora oleh apa paling jaluk duite, kowe kaya kowe paham. Ya Allah. Pangapurane nyong ya deng. Jero ya deng, jero nemen ki dolar wis 15.000 ya jero nemen. Hanya orang PKB saja yang mengatakan bahwa dolar di bawah 10.000. Wah, maksud teng. Saya bisa mengatakan begitu. Kon bisa? Praktek saya bisa. Aja ngaco kon. Parang kon. Dolar di bawah 10.000. Saya bisa membuktikan. Oh, ngarang kon. Caranya duit dolar sa dolar. Iya. Tokonan nang ngisor. Heeh. Tumpangi duit puluhan ewon. Ya. Dolar di bawah 10.000. Kunyok kon. Sama teman tak khater sisan kon. Syuk. Nyok. Caca gugyonan ki meneh. Serius, Pak. Serius. Karena kiai ngomong dulu kok kena. Iya benar. Oh, kena kowe. Iya, anane. Wong lek diterong kok kena kowe arane. Apapun yang menjadi pangandikan kiai harus dituruti. Aja umres dewek. Si kiai kuwi aja umres. Soale ngger kiaine ngomong tri kone ora ngrungok kena percuma amalun mardut. Iku persik ngomong. Sebab iku nah kuwe sing arep kudu dirungok kena. Kuwe kaya ngarep ora ditamleng kon kaya ndak. Halo umres dewek. Nyong arlungat oleh anak Bambang kaya ora bebas. Indili bae kaya. Lupit. Elem. Bisa sing buri ya. Heh? Sing buri mik ketes sing buri primen. Ini buri nek kiai nek gandeng weru. Nyong iki ditendang. Iya, nendange mana? Kepada iya. Nyong sing kana. Iya. Bumi bunder apa ora? Bunder. Bunder mana? Terus aku pejebote sing kene. Gobloke por nemen. Ini negara apa-apa yang ngedebok kelorotok iya, bisa ngomong na cangkame dalang dobol bisa kaya gue mesti persoalakan kon ya orang yang pas kepret raya ini sisan tadi kaya Rizal Ramli kon buat kepret sisan yang ngepong singarane manungsa gue nungsa kok kena gue setengah yang perlu dicateti nungsa adalah menungsa kue secara ilmu akhlak nyebataken al imanu uryanun iman kue isih buddha wali basuhut takwa pakaiane kue takwa wali sinatuhul haya perhiasane rerampene kuwe isin. Piro kena? Tuh macendel ge. Al imanu imaduddin, ngandel, ngandel beleh, ngandel beleh. Imanu imaduddin. Imaduddin. Al imamu nahrawi. Oh. Ya, bro. Kok On selendeng, wah sapal. Al iman urian on wali basuhu taqwa wali sani tuhul kaya. Lho. Kene kon paham. Nang ilmu ni kaya ini kita kon ngaro nyong cekap rins. Kita kon kaya. Aike muridnya. Kae muridnya. Kok temen nantong? Nggih, Kae. Bener. Aike muridnya. Artino. Kon ke guru. Kyai kae muridnya. Iya berarti kon gurune kyaine ngono. Nyong ora cerita guru, nyong critane kyai kae muridnya. Iya maksudnya kan kaya kuwe. Lah iya. Kyai Ma'ruf muridnya. Oh berarti kon gurune. Nyong ora cerita guru. Kyai Ma'ruf ke muridnya. Lah iya mikir kaya kuwe. Lah iya bener. Iya kon gurune Kyai Ma'ruf. Aduh goblok maning kon. Yo wong anger ora nyong karo omong-omongan karo wong sing ora level kaya wong kaya kiye-kiye. Kyai Ma'ruf kuwe muridnya. Iya berarti kon gurune yo berarti. Ki sing ngomong meneh guru siapa? Lah Kyai Ma'ruf yo ngomongne murid karo Kyai Ma'ruf seputar itu. Kyai Ma'ruf muridnya. Kyai Ma'ruf muride kon. Pop git kukone iki takon kok sewengi ora ana rampung. Oh, bocah kentir kok ngene di. Ki muni yo kentir siapa? Nyong Len, Pimen. Iya bener. Maksudnya kayak gini, kita kan ngomong ini Kyai Ma'ruf gue muridnya nyong. Nah, berarti ki murid, paham? Oh, sing murid gue. Iya, bener ya deng. Sip, iya ngaruh wong goblok ya jadi musuh ya. Malah kudunya dituturi. Nggak gula teh. Mulane lupit, gip. Angger menungsa wis orang duweni izin, gue berarti menungsa gue mau orang duweni takwa. Sebab angger wong wis orang duweni takwa berarti wong gue wuda. Balik maning. Iman iku isi wuda, pakaiane takwa, perhiasane isin. Angger anak pejabat, angger anak tokoh masyarakat atau tokoh politik, sing wis orang duweni isin. Wong anger wong ngerti sing arane menungsa ake kelemahane, kesalahane wong liya, kesalahane partai liya, ora susah diler-ler goning televisi. Ana maning televisi sing mengadakan acara. Perkara apa bae diwadahi goning televisi, ditakoni siji-siji seolah-olah sing takon kuwi kaya malaikat. Padahal ngomongane ya megap-megap. Kira-kira bisa ngerampungakan perkara apa orang? Nggih, konsep Islam tidak begitu. Sebab Islam atau Nadatul Ulama menggelar basul masail, menggelar jinayah. Tapi wajadil hum bilatihya. Buntasane kudu apik. Apakah acara TV kuen jamin afik buntasane? Isine wong mecahaken perkara tapi ora bisa ngramungaken pertawa perkara. Bisa kuwi dadi ajang fitnah. Nggih. Berarti wong kuwi wis ora takwa lan sapanunggalane. Angger wis ora takwa berarti budak. Angger wong kuwi dianggep budak pilih salah telu. Salah siji, kaya salah siji. Salah telu ya angger soalé 10 iso 7. Kita omongane wong Yahudi. Iya. Imen omong. Sembayang pirang waktu? 5. 5 anger bijine 100 berarti sing sa waktu bijine pira? 20. 20. Jadi nang lakoni salat telung waktu bae. Wis lulus to? Oh. Tapi tak sih. Wis lulus. Goblok. Wong Yahudi kowe. Enggak tak critak namane kok bareng Abah Kirun. Ya. Teorine wong Yahudi. Wong sing wis wuda kuwi mau pilihin bocah cilik, wong edan apa kewan? Bocah cilik ora mungkin wis gambreng cilik. Wong edan ya waras oh, wong edan ora bisa melu tes and proper tes. Berarti kewan ya. Hewan berang. Boleh kita bisa meniru hewan, tapi di dalam kamar saja dengan istri. Menungsa yang melakukannya ini sikil. Ada menungsa yang melakukannya direbangi tangan, berarti berangkat. Kecuali dengan istri. Boleh berangkat? Boleh. Menak jinggo kalau itu. Apa kau menak jinggo? Miring penak jengking monggo. Asalkan istrinya sendiri. Sah. Mulane. Sing diwujudaken dening siluman Garuda. Siluman Garuda kiai. Salukune kuwi dudu Garuda tapi emprit. Dudu Garuda. Kowe mung kamuflase. Luru pembelaan. Kowe emprit. Bitane Garuda karo emprit primen. Garuda gede, emprit cilik. Gobloke perlu nemen ku ndaken. Nyong takon. Garuda karo emprit kuwi bedane Garuda gede, emprit cilik. Pertamane emprit. Perang diwel-wel di Garuda. Kurang ajar duduk kuwi goblok. Diwel-wel apa? Eh? Diwel-wel apa? Balon, balon. Mana cilik barang diwel-wel itu di pelembungnya gede. Oh, asosiasi balon. Asu nih kawan banyak banyak sing kayak ngawur. Oke, balon. Balon aja diwadahi mana sing alan dingin. Konyol. Diwel-wel. Diwel-wel. Dan lain-lain. Maksud oh, orang balon dok. Tulung anak putri Tawangsih nang negara Awang gantungan Syekh Badrun Komari sing lagi dikeburaken disiksa ning sumur tua. Buktikaken yen siluman Garuda kae dudu wujud Garuda kae emprit. Yen Garuda kuwi tebane dhuwur, mabure dhuwur kae emprit-emprit sing pengin ngaku dadi Garuda. Sebab kanggo gawe mbuktekaken kue emprit atau Garuda kae wong temenanan apa ora Allah menciptakan kematian lan nguripaken maning liya bluwakum ayakum ahsanu amala liya bluwai liya bluwakum ayukum ahsanu amala sing penting amale. Oh nggih, tampanan senjata pamungkas aran tantular. Sawise nulungi putri tangtangan siluman Garuda tiba nanang anggo pusaka iki. Astagfirullah. Mutafailun mutafailun hajaban humma hajaban humma hajaban humma hajaban humma mutafailun mutafailun hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Pusaka naminipun senjata pamungkas wujudnya bunter landepe ana wolu. Buktekaken siluman Garuda kagra kuwi golongane wong muslim, mukmin, mukhlis apa mutakin atawa kosok baline. Senjata iki bisa njawab tumraping wolak-waliking jaman. Menungsa bakal katon dening amale. Mil klebune kaya siluman Garuda kakra wong kafir, wong dolim, wong murdat, munafik atau wong fasik. Maju, tak lebokaken maning jasadmu pusaka kaya sewaktu-waktu kerentek pandinggo bakal metu dewek. Siap bos. Kula nyuwun pamit Kyai. Sing ati-ati. Wakul ja'al haq wajahakol batil. Innal batila kana zahuqa. Yen kon tumumpangane bebener direwangi karo malaikat sing tempel maning awak. Tapi yen kon tumindak salah, Pangeran ora bakal meni pengampunan tumrape wong ingkang leledek marang Pangeran. Budal. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selendang gimana? Undang panjenengan pusaka. Nyong ki ngerti undang apa-apa ora tau mengharapkan pandingin ki pandingin ki. Sing tak harapkan nyong diundang ya pandingin tugas. Goblok. Ora arep-arep. Ora arep-arep. Iya iya iya. Wondene ana tumpangane itu adalah risik minallah. Weh. Risik sihab. Ditongakna apa habis risik sihab ya supaya kesehatannya pulih. Amin. Dan tetap mengkritisi Indonesia. Tip. Jelendeng. Nun. Dalem lu dong. Dutang kiai ka dalem kaya. Bisane wong dutang muni dalem sih. Ya sing sopan kaya. Bles nang goblok. Si bles nang. Dalem artine umah. Umah. Lho kan jelendeng umah. Ya lah kae hubungane. Sing ana hubungane nun. Si bisane. Nun itu adalah salah satu dari huruf hijaiyah. Non wawu lam alif hamzah yes. Iya kok. Ya kan bahasa Inggrisnya yes oh. Nyora lah. Ora kena. On meluak marang kakangmu silupit. Bantunen bot repote melu mikul ibarate mangkat. Ya Allah. Aduh ya Allah aduh. Ya Allah aduh. Ya apa kuwes? Nang apa dong? Mah kumat aduh ya Allah. Aduh, sing mau ora apa-apa kok. Pimen, sing mau ora apa-apa lho kan. Sing arane penyakitnya mendadak kok. Lho kan ana penyakit gawe proposal goblok. Aduh ya Allah. Masyaallah ya Allah, mak kok mati Allah. Aduh, kadang emai pindah maring kikir aduh. Aduh, mak ana maning emai kaya merambat maring das kaya gitu ya Allah. Pindah-pindah. Tangi. Kon mriyang. Nggih, Kyai Naam. Aduh ya Allah, marit, marit ya Allah. Aduh ya Allah, Kyai. Hari kon mriyang ya wis ora susah. Mangkat ya ora apa-apa, sing penting waras dingin mriyange. Alhamdulillah, Kyai. Aduh ya Allah. Aduh, ora bisa ngadek kaya iki kaya. Ya cacang letang lan. Ngadek iki ora bisa iki. Hitungan ping 3 pe nang mesti tiba iki. Lah cacak pin. 1. Loro, loro setengah. Aduh. Jembriang ya. Wes wes wes wes menang-menang. Aduh. Encok ya iya ya. Ya wingine ning Ragunan ya ana bocah sing kaya iki modele. Angin males sih kon lunga ngerti kongkon karo wong tuane alasan maning ana muni lara ana muni mules ana muni diare ana apa lah kowe parang seminggu ketabrak truk ndase pecah ususe modol-modol mati waktu semono waras yang kilat temen iya cepet marine mah aja nyepatan itu bukan sungkan dinteng sungkan women ya bukan sungkan ngintil kakang lupit atau apa-apa ngintil kira ini ndak rasan kayaknya sih Ragunan no. Oh kalau orang yang mati seneng temen ya pen ya orang mau diseneng jangan dibawa-bawa perkara pribadiku dengan pribadimu ke dalam persoalan ini pribadi. Aku tolak cintamu itu dengan dasar dasar apa? Pancasila dong. Parang Kyai. Ya wis sing ati-ati. Ya, namangkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parang. Iya, iya. Wis lunga mana? Pamitan. Iya, iya, iya. Wis mana lunga? Los wis. Ampun nggih. Ya sing hati-hati. Kiai kayong perasaane mati apa primin ya? Primin sih. Nyong maksudnya nyong jaluk sangu. Oh. Sing jujur bae li. Jujur kowe. Terus terang. Ngomong jelas. Sangoni. Sangoni. Belaran. Sangor kepret sisan. Iya itu acem. Lakuane. Wong artike biyen arane dudu makruf. Si arane sapa? Asline arane Darno. Eh kon ngerti to. Barang munggah kaji. Dari Pak Muhaimin nang munggah kaji arane Darno kan ora apik. Ora apik ya. Dia ngiti arane Abdullah Makruf. Asline Darno. Bojone pirang-pirang pating jelek nang dinjo. Kon ngerti kabeh to. Wong nyong sing mbalani nyong batiri. Kon sing batiri. Batiri. Eh kunyuk. Apa? Aja buka rahasia bang set. Angoni oh, onyong uang diem, arane pang tutup mulut. Satu sewu. Alhamdulillah ya Allah. Muka-muka sampai tak tongakakan yai, manjing maring suarga jahanam yai. Menjalankan wajib muhalat tuh. Parang arane kali satu sih alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngon dingin ge meneh. Apa tambahin nang? Eh, panoli tambahan ge. Oh iya. Wong loro sih karo kakang. Kowe duit 100 iya. War kon balik meneh maning si kiai kae baju kokone kan wis bosok. Ngotokna baju koko loro sing ukurane 15. Tanabang. Ngau duit ki ya? Iya. Tanabang. Ya Tanabang ya kena tanah ireng ya kena. Terus monggo toko kena rokok, rong slop. Arane rokok fangkiku. Apa kowe? 2 3 4. Nikailah kamu 2 3 4 fangkiku. Di Samso. Ya wis pirah? Rong bos. Itura ya, ya wes. Si, yang ngoduit gigi. Ya, terus peci, sing anti air, loro, sing nomor bolu siji, sing nomor sanga siji. Gue siapa sih? Gue kiai. Neng dasar saya cek. Nanti angger awan melar wes sanga, angger bengi ngincuk bolu. Nang panas melar. Terus sajadah sing anak kompase, entah angger. Sembayang aja keter terus selop sarung sama renda papat ngoduit ye timbangannya anak kiai tak tembiling ye duitnya balik neng ye paling dibalik kena ya dibalik kena nyongkongan tombok sarung sama renda tapi pira regane papat anak apa topis itu ukurannya bulu karo sangar reka-reka baju koko anak apa selop anak apa nyongkong tombok apa. Yai medit berata wali jadam kon ngising belal ri dipecuti gitu ngeling kayak gitu. Apa? Suka moni bajingan sing loman tibang kiai medit kayak sampean. Darno? Eh, asal ngomong Darno. Karena lu kau. Cukup maning. Orang saja lu apa apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walat kon. Bisane duite kare 10.000. Berarti oleh enggak mau hati-hati nolnya tiba siji. Merdeka, Bro. Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Olimonehu akbar aja kedawan. Sebab anger kedawan Allahu akbar. Berarti artine kendang utawa bedu. Lal waton treneng treneng ubul waton minal iman treneng nongeng wala takum minal hirman in hadu alal waton teng doreng Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu maya dika yauma tomi hayal qohimama kullu maya dika yauma tomi hayal qohimama. Singane singane marilah kita lah janganlah pulang singane wis lagu banser sing banser mas sing ben usaka hati wahai tanah airku. Terus. Cintaku dalam imanku. Terus. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hei bangsaku. Usaka hati wahai tanah airku. Neneng dong neng. Cintaku dalam imanku. Neneng dong neng. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah eh bangsaku. Kayak gue. Iya ya. Ya wis termasuk lagu gue. Iya. Ora diringi musik. Engko nang nanggap dhewek ana musike. Kene iki sing nanggap. Iya. Tunggale sing nada telu lama karangane Ki Fuad Hasyim men. Iya. Iya. Ya Nahdlatul Ulama anti mahabati wa mawadati wa masyarati wa ridai. Ya Nahdlatul Ulama anti wasilati lita masuki bi jamaatil ulama'i. Kowe ya lakale lagune. Karena nanggap dhewek ngora kita ana wis dibuwi bonus. Ya untuk penghormatan ketua saya Pak Ansar Wahid. Eh cepat Nusron Wahid Ansar Wahid. Ayo yang ini ya. Ya. Yang Nahdlatul Ulama ini sekalian untuk Abakirun berkemas-kemas untuk menuju pada panggung yang ada di depan. Jadi kita bisa interaktif. Ini ya, pas jam 11:30. Ya Pak. Mohon maaf. Mobil Fortuner B919 warna putih. Maksudnya primen ge? Ya tulisannya gue. Mohon maaf. Fortuner B919 warna putih. Tulisannya kayak wedok loh. Jadi tak waca ya tak waca kayak wedok lho. Konggone apa nyong ora wani di situ yo ya. Maksudku kan salah persepsi. Ana meneh kon didol apa kok ngati kredit nanya ngono ora paham kok ya. Maksudku kon metu dang. Eh? Kon metu. Ya ora bisa nyong ora wani mati pengaruhi karo kon. Nyong nyor gelem salah. Jangan sampai menentukan kebijakan yang salah. Oh kayak gue. Soalnya aturannya juga belum jelas iki padahal maksudnya mobil porter depan apa iki. Apa nanti lelang apa primen. Mohon supaya diperjelas perintahnya. Jadi bupati ini orang mumet kayak gue. Ora jelas ya orang tak baca kena. Bu Fortuner mbo mobil kamprut ora urusan. Pan balik kok ya mesti nek. aja dialang-alangi baik kok balike langane prakat. Iya iya. Lek ngerti wong nganger nonton wayang terus balik sadulunge lubar. Cendhek umure, paham. Ene ngaji ndadek umure kok. Yo, Nahdlatul Ulama. Oke, ya. Oke. Musik yo. Nanti akan ono lembu-lembu goran wis wafawadati wa masyarati wa ridhoi ya nagota mana biolanya ulama'i anti wasilati langsung masuk musik ya. Di jamaat ya, gus. Ulama. Nah, semene bae wis kok. Kurange yang ana anggap dewek maning karo usro tenan.